Sangu Korintus pasal 14. Jadi pasimbukumu antempu umpu urara, mempotove taun tanina. Pada komikan ampu umpu Maria dotarara, membarata pempakule, ngari jaino sanagasa nolatala, niliuliupa, pempakule mempasimbayu tesa ngari jaipue. Anesamba tau no tesa basa-basa, tono pu ngari jaino sanagasa, ia no tesa kalatala, daaka manusia. Sabana daria tau tona mala mangginjani batua na tesa itu. Ante pekeniaka no sanagasa, ia no tesa anu da apa ninjani manusia. Tapi ane samba tau non pasimbayu tesa ngarija ipue. Ia no tesa ka manusia, ala mumpakaroso pomparasa ira, mumpatuduki ira, mumpakavoe rara ira. Tau tono tesa basa tono puung gereja ino sanagasa, mumpakaroso pomparasa namboto, tapi tau to nampak simbayu tesa ngarijai ala tala, nampak karoso pemparasaya to dea to pemparasaya ipue. To nipodotaku, ala komi pura-pura, mamala mo tesa basa-basa to nopu ngarijai no sanagasa. Tapi neliu ngari itu, to kupodota ala komi pura-pura, mamala mo pasimbayu tesa ngarijai ipue. Tau to nampak simbayu tesa ngarijai ipue riarampodade, neliu ngaguna, ngari tau tono tesa basa-basa, tono puu ngari jai no sanagasa. Tapi ane ia mamala mempakanoto batua na tesa-tesa itu, na simbayu gunana, ante nompasimbayu tesa ngari jai pue, sabana todea to pomparasaya, mamala mangginjani batua na tesa itu, pade pomparasaya ira, mamala rapakaroso. Sampai subuh, ane rapana aku marata rijai komi, pada motesa basa-basa tono puung garijai no sanagasa. Nopa gunana itu kakomi? Na tantu da antotoria gunana. Tapi karena Maria gunana kakomi, ane aku mempakanoto kakomi, sangele tesa garijai alatala, atau mutarangga kakomi, sangele kareba anu da apaninjani komi, atau mempasimbayu kakomi, tesa garijai pue, atau mempatuduki komi. Pekirimo jonjo pareva musi toda anonosa, eva sasuli bara koronjo. Ane pareva musi itu, da ara popomoni ante manoto, da aria tau mamala mangginjani dade, toni popomoni. Pade ane kololio da ara popomoni ante manoto, mompokio tantara malau mangeva bali-bali ira, na tantu da amaria tantara, mompakasadia korona, malau musi bali ante balina. Ivetu go ante komo, ane komi motesa, basa-basa toda aninjani roa-roamu, ibenu ira mangginjani patuju nutesamu, tesa-tesamu da aria gunana. Komi agama simbayu eva tau, nutesa kalombona. Ri dunia ei, nadia ngele basa, da aninjani kusakuya kadeana. Tapi naupa ibetu, pura-pura basa naria batuana. Tapi ane aku da nangginjani batuana basa, toni tesa samba tau, aku majadi eva toratang gari sabaliku ngata, riaram panggitana, bo vavo ia riaram panggitaku. Jadi ibetu bo ane komi motesa karoamu, riara basa tono puung gari jai no sanagasa. Sampai subuhku, ninjani ku komi mpu madota, membarata pempakula yang gari jai no sanagasa no latala. Jadi nabela pakomi, mempasimbuku mempapoguna pempakule, tomantulungi te pemparasaya, alamantambai maroso pemparasaya ira. Sabana itu, tau tono tesa basa-basa tono puung gari jaino sanagasa riaram podade, kana musambaya merapi, ala ia ravai pempakule, mempakanoto batua na tesa-tesa itu. Sabana ane aku musambaya riara basa tono puung gari jaino sanagasa, pekiri kuda anajala, tapi aku aga notesa nantuki tesa-tesa, toni vai no sanagasa ka aku. Jadi nuapa masih pato kupovia? Ibe imo, aku kana musambaya reara basa tono puung gari jai no sanagasa, pade aku kana musambaya vou, nantuki pekiriku. Aku kana modade reara basa tono puung gari jai no sanagasa, pade aku kana modade vou, nantuki pekiriku mboto. Ane komi mosukuru ka alatala, riara basa tono puung gari jai no sanagasa, pade Maria tau tauntani na riaram podade itu, todaa nangginjani batua na tesamu itu. Ivenu ira mantakono posambayamu itu, sabana daa ninjani ira batua na tesamu itu. Naupa posambayamu itu na belom puu, tapi taun tani na itu, daan toto ni pakaroso pemparasayan. Aku no sukuru rijai ala tala, sabana aku ni vaika pompakule, motesa basa-basa, tono puung garijai nosa nagasa, ne liung gari komi pura-pura. Tapi naupa ivetu, riara kasiromu todea to pemparasaya, ni pokono kupa motesa lima bela tesa, toninjanin todea, ala mempatuduki ira. Etu ne liungga belong gari motesan jobun-jobun bela tesa, riara basa tono puung garijai nosa nagasa no atala. Sampe suvuku, ne mana mumpekiri evanganangana, ane mumpekiri kajaana, komi kana masimbayu evanganangedi, to dapa nangginjani mumpovia kajaana. Tapi ane mumpekiri pompakule ngarejai nosa nagasa etu, komi kana manoto evatau to nabetemo. Riara buku nagasa, naria nitulisi ivei. Nanguli mo ipue. Ngari tau-tau tono tesa basa-basantanina, etu mongari tau-tau ngari sabaliku ngata, aku kana motesa katodeaku ei. Tapi naupa ibetu, ira daa mempetalinga tesaku. Jadi, pompakule motesa basa-basa tono puungari jai nosa nagasa, sangele tandaina, tono pakanoto isema tau-tau daa nomparasaya. Etu daa tandaina, tonom pakanoto isema to pomparasai ipue. Pade pompakule mompasimbayu tesa ngari jaya latala. Tandaina, tonom pakanoto isema to pomparasaya. Daanom pakanoto isema tau-tau daanom parasaya. Jadi ane pura-pura to pomparasaya, masih romu sanggani. Pade komi pura-pura motesa basa-basa, tono puung ngari jainosa nagasa. Noapa majadi, ane Maria tau-tau to da apa nangginjani tesa nuala tala, atau tau-tau da anum para saya mesuari situ. Na tantu mo ira kana mempikiri, komi pura-pura aga tau nagila. Tapi ane tau-tau da anum para saya, atau tau to da apa nangginjani tesa nuala tala, mesuari kasih romu komi, tempo pura-pura to pempara saya mempasimbayu tesa ngarijai pue, tesa mu etu kana mempakanoto, silaka-silaka ira itu. Pura-pura pokaingu ira, kana rapakanotong gari tesa-tesa itu. Pura-pura pompekiri ira, tonita bunyaka riarantai ira, kana rapakanoto, sampai ira kana motimba kotu, mombasomba alatala ante manguli. Mpu-mpu alatala, naria rita tongo komirisei. Jadi sampai suvuku, nuapa patuju tonapokona gari tesa kuei, iveimo. Ane komi masiromu modade, kana Maria tau to modade, pada Maria taun tanina to mempatuduki, kana Maria tau mempakanoto tesangari jai alatala. Pada taun tanina, kana motesa riara basa-basa, tono puungari jai nosa nagasa, pada taun tanina, kana mempakanoto batuana tesa-tesa itu. Tapi pura-pura itu, kana rapo via komi, ala mempakaroso pemparasayan todea. Ane Maria tomotesa basa-basa tono puung gari jaino sanagasa, ne emeliung gari rombaa atau tolumbaa. Pada ira kana motesa mosimpaliu, sambaabo sambaa. Pada kana Maria tomamala mempakanoto batuana tesa-tesa itu. Ane da Aria tomamala mempakanoto batuana tesa-tesa itu. Agina topotesa basa-basa itu malino riarampodade itu. Agina iramotesa tesa basa itu riarantai iramboto ke alatala. Ane tau mempasimbayu tesa ngari jai alatala na belopa agarombaa atau tolumbaa motesa pada taun tanina kana mempetalingam paka belo-belo ala mempoposisala tesa-tesa itu. Pada ane sambaa taun tanina toneka tokoris itu membarata tesa-tesa ngari jai alatala topotesa pamulana kana menonto. Komi pura-pura memala mempasimbayu tesa ngari jai pue mosimpaliu sambaabo sambaa ala pura-pura tepempara saya memala rapatuduki berapa karoso. Toramo, tau tonom pasimbayu tesa ngari jai pue na malamo tesa atau menonton motesa nan tuki dota namboto. Saban antoni pokono Allah Ta'ala, da akagadona, tapi ka aman. Naria sangele pepatuduki to nalaku, rita tongo to pompara saya riumba-umbangata, etumo, besi-besi kana malino riarampodade. Ira da anipaloga motesa-tesa, tapi ira kana mekou, eba to nitulisi riara atura-atura agama. Ane Maria to madota ranjani ira, agina ira mekutana karongo ira, tempo ira manjili risapu iramboto. Sabana da'a masipato besi-besi motesa, mempaka gado podade ento pumpara saya. Ibenumu, da'a nasituju komi anti atura-atura itu? Toramu, tesa nu Allah Ta'ala da'a no puunggari jai komi. Pade da'a aga komi to nipatolele ka tesa itu. Ane Maria tau to mempikiri, ia sambaan nabi to nivai ka pumpakule, mempasimbayu tesa ngari jai Allah Ta'ala. Atau toni vai ka pompakulen tanina garijai no sanagasa kana ranjani na tesa-tesa toni tulisi ku ei parentang garijai puemboto. Tapi ane ia da amadota mantarima tesa ku ei ne komi mompariara tesa. Jadi sampai subuhku komi kanampu umpu Maria dota rara membarata pompakule mompasimbayu tesa garijai pue. Tapi ne mombatagi tau motesa basa-basa tono puung garijai no sanagasa. Tapi pura-pura torapovia komi, kanarapovia mantuki akala, tona lusu benasiayu.